wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Sepertinya sampai juhur nanti lanjut ya, karena 30 menitan lagi juhur, lanjut sedikit habis juhur. Ya, tafadhal, Andika baca. Siapa? Antum. Syekh Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka furuqun katsiratun baina syirkil akbari wasyirkil asghari, wa hiya al-awwalu anna syirkal akbaro yukhriju minal millati wasyirkal asghara la yukhriju minal millati walakinnahu kabiratun min kabairiz dzunubi wa huwa wasilatun ila syirkil akbari. Kata beliau, hunaka furuq. Furuq jamak dari farq. Ya, dan terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama yang itu syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun ya dia adalah kabirotun, teranggap sebagai dosa besar, min kabairi dzunub. Ya, dari dosa besar. Nah, para ulama berselisih ya. Apakah dia dianggap kabirah? Apakah dia tahta masyiatillah atau tidak? Ini para ulama berselisih. Kalau kabirah selain dari syirik akbar, selain dari syirik asghar, zina, ya, kemudian uquq, walidain, durhaka pada orang tua, mencuri, ya, semua dosa besar. Semua dosa besar yang disebut, yang diancam dengan laknat, jahanam, didapat had di dunia, ya. Nah, ini betul ulama sepakat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Al-Sunnah berbeda dengan Mu'tazilah, Khawarij maupun Murji'ah. Ya, Al-Sunnah di tengah-tengah. Namun kalau syirik asghar, para ulama berbeda. Apakah dia tahta masyiatillah juga atau langsung diadab? Walaupun adabnya tidak mengekalkan. Ya, nah ini para ulama berbeda pendapat. Yang rajih, ini jumhur, wallahu alam, ya, adalah dia tahta masyiatillah juga. Karena dia digolongkan kepada kabirah. Nah, sebagian ulama menyatakan enggak, dia di atas kabirah lagi, tapi tidak sampai manzilah syirik akbar. Ya, dia tidak tahta masyiatillah. Namun dia masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syiriknya itu syirik akbar maupun syirik asghar. Ngerti sini ya? Paham enggak sini? Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat itu. Walaupun mereka mengatakan dia tidak murtad. Kalaupun diadab tidak mengekalkan. Ya, terus asani belum ini ya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Nah, syirik asghar ini adalah wasilah, jalan menuju syirik akbar. Terus asani anna syirkal akbar yuhbitu jami'al a'mali wa amma syirkul asgharu idza kana riya'an aw sum'atan fa innahu yuhbitul amala alladhi waqa'a fihi wa la yuhbitu baqiyatal a'mali allati laysa fiha riya'un. Baik, berikutnya yang kedua, syirik asghar itu menghapuskan seluruh amal dia. Ya, dia sholat menghapus seluruh amal dia. Nah, para ulama berselisih. Ya, misal seseorang berselisihan ini kalau setengah riya, setengah ikhlas. Nah, ini dibahas. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Anatul Mustafid. Orang sholat 4 rakaat. 2 rakaat pertama ikhlas. 2 rakaat yang kedua riya karena ada berbagai macam faktor ya, ada orang, ada yang lain. Nah, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain mengatakan itu semuanya kehapus. Ya, kata Syekh Fauzan, enggak. Allah dia akan diberi pahala yang sekedar ikhlasnya. Ya. Sekedar ikhlasnya. Namun dia berdosa sekedar riyanya. 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Tapi di sini Syekh Al-Fauzan mengglobalkan. Menghapus seluruh amalan dia yang di situ amalan dia alladzi waqa'a fihi, yang dia terjatuh ke dalam riya tadi atau syirik asghar tadi, sum'ah tadi. Ya, wala yuhbitu baqiyatal amal allati laisa fiha riyaun. Namun tidak menghapuskan amal-amal yang lain yang tidak ada riya. Salatnya waktu itu riya, tapi salat kemarin sesudahnya ikhlas. Ya. Nah, yang itu dia tidak dapat adab, tidak dapat dosa di situ. Ya, tidak terhapus amalannya. Ngerti enggak sini? Seorang haji 3 kali. Ini permisalan aja ya. 2 riya, 1 ikhlas. Ya. Yang terhapus yang 2, bukan semuanya. Yang 1 yang ikhlas, ya. Mabrur insyaallah diterima insyaallah, ya. Ini permisalan. Ya. Terus yang ketiga, as-salisu anna syirkal akbaru yuhillud damma wal mala bi khilafi syirkil asghari fa innahu la yuhillu dammal insani wa malahu li annahu lam yukhrij minal islami. Nah, yang berikutnya yang ketiga, bahwasanya syirik akbar itu menghalalkan darah pelakunya dan hartanya. Tapi ini tentu semua ya berdasarkan prosedur syar'i. Misalkan dalam jihad, ya, dia adalah kafir harbi. Naam. Ya, atau dia musyrik, orang yang murtad, dieksekusi oleh pemerintah. Halal darahnya dibunuh baik dalam peperangan maupun ya dieksekusi karena mengganti agamanya. Karena Nabi bersabda, "Man baddala dinah, ya, faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Siapa yang menjadi eksekutornya? Pemerintah, bukan individu. Mal dia, harta dia. Harta dia juga halal. Artinya halal itu ketika dalam peperangan, ya, yaitu dia sebagai ghanimah, baik dalam ghanimah ataupun fai. Ya, peperangan ataupun tanpa peperangan. Ataupun upeti, bayar jizyah ketika dia tinggal di mayoritas kaum muslimin. Bayar jizyah, ya, bayar upeti. Ya, bikhilafi syirik asghar, berbeda dengan syirik asghar. Ah, itu tidak menghalalkan darah orang yang melakukan syirik asghar maupun hartanya. Kenapa? Karena ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Baik, berikutnya dibaca Akbar. Nah, kenapa wakhtilaf? Wakhtalafa ulama fi syirk al-asghari hadhi yufaru kasa'ir dzunubi allati duna syirk al-akbari aw la yufaru. Nah, ini yang tadi Anda sebut. Nah, apakah syirik asghar ini sama seperti syirik akbar? Apa seperti dosa besar kal kabair syirik asghar tahta masyiatillah atau tidak? Ya, para ulama berselisih terkait syirik asghar. Hal yufaru kasa'ir dzunub, apakah diampuni? Artinya diampuni, dapat diampuni, ya. Ya, Allah tiduna syirikul asghar, ya, yang dia bukan syirik akbar, aula yughfar, atau yang tidak dapat diampuni. Maksudnya diampuni itu antum jangan terjemahkannya yughfar. Ya, karena akidah kita pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Ya, hal yughfar yaitu apakah dapat diampuni? Bisa diampuni. Kan pelaku dosa besar gitu. Bisa diampuni. Bukan otomatis pasti diampuni kan? Ya enggak? Karena pelaku dosa besar memang dia disebutkan dalam berbagai hadis bitaqah, ya, karena akidah dia, ya, yang penting akidahnya tidak mengerjakan syirik dan dia mengerjakan sholat, ya. Dia mengerjakan sholat. Tapi kalau nggak mungkin orang berakidah benar tapi nggak sholat, nggak mungkin. Ya. Makanya oleh madzhab Imam Ahmad, ya, dan sebagian Syafi'iyah, orang yang nggak sholat nggak mungkin akidahnya benar, dia kufur, murtad. Ya. Ya, kalaupun madhab Syafi'i, pendapat sebagai Syafi'i yang lainnya yang mengatakan tidak kufur, dipenggal palanya. Pemerintah, kalau enggak pemerintah yang berdosa. Bukan kita, ya. Nah, dalam hadis bitaqah disebutkan, dia banyak dosa besar sampai dosanya itu ya sejauh mata memandang si jilat. Tapi hadis yang lain Nabi menyebutkan dosa pelaku riba. Ya, dia berenang di Sungai Nana. Terus kemudian apa lagi? Orang yang enggak puasa digantung, ya. Palanya di bawah, kakinya di atas, keluarin darah. Nah, ini berarti dosa besar yang ada yang tidak diampuni. Dia diadab, walaupun tidak mengekalkan. Nah, pelaku dosa besar, tahta masyiatillah. Tidak langsung otomatis pasti diadab, tidak langsung otomatis pasti diampuni. Maka kita menerjemahkan ini hal yukfar. Apakah dapat diampuni? Ya, jangan langsung apakah diampuni? Ya. Seperti dosa-dosa yang selain syirik akbar atau diampuni, bukan demikian. Apakah dapat diampuni atau tidak dapat diampuni? Terus nah, karena Allah menyebutkan secara global, ya, Allah memvonis secara umum di ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni, ya, Allah disekutukan. Apakah itu syirik akbar atau syirik asghar? Ya. Apakah syiriknya itu syirik akbar atau syirik asghar? Terus nah, ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Terus makanya tadi saya sebutkan terjadi khilaf di kalangan para ulama mengenai status syirik asghar. Apakah dia seperti dosa besar? Naam, seperti dosa besar. Apakah dia perlakukannya sama, yaitu tahta masyiatillah, atau pasti langsung disiksa walaupun dengan siksaan yang tidak mengekalkan? Terus wasyirka ma'tuf ka'anna wasyirka asghara la yukhallidu sahibahu finnari. Nah, tadi perhatikan. Namun terdapat perbedaan bahwa syirik akbar itu mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik asghar tidak melakukan pelakunya di neraka. Terus ta'dhibihi ta'dhibatin perhatikan la yukhalladu, dikekalkan. Ya. Terjadi perbedaan yaitu bahwasanya syirik akbar, ya, itu mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka, namun dia mesti diadab. Balab innama labudda min ta'dibatin na'udzubillahi min dzalik wa la yaqbalul maghfirah. Ya, dan dia tidak dapat menerima ampunan. Ya. Wala yaqbalul maghfirah lakin la yukhalladu finnar. Namun dia tidak dikekalkan di neraka. Ya, bisa dipahami sini. Terus fa hadhihi, lanjut lagi sedikit Akbar. Nah, ini sebagian perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Semuanya berbahaya. La haula wala quwata illa billah. Ainur. Wala yuqalu hadha syirkul hadha syirkun asghuru wa yatasaalu al-insanu fihi. Wa li hadha yaqulu Abdullah ibn Mas'ud ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu li anna la'an la'an akhlafa billahi ahlifa ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya anna min di sini anna beda cetak ahabu ilayya min an enggak ada minnya enggak ada minnya yang benar ada minnya loh buku antum coba lihat Mesir sebab dia misalkan anak ngomong gini ana ajmalu minka gitu kan ana ajmalu minka sahih enggak sombong apa tuh sahih kalimatnya sahih hakikatuhu mahiyatuhu iya gila. Terus min an akhlifa bi ghairihi sadiqan. Min an akhlifa bi ghairihi sadiqan. Li anna shi atal kadhib sayyi'atal kadhibi akhafu min sayyi'ati syirki. Baik, perhatikan. Tapi enggak boleh dikatakan ya. Hadza syirkun asghar. Ah, ini kan cuma syirik asghar. Enggak boleh ngomong begitu. Wa yatasahalul insanu fi, sehingga seseorang ya menganggap enteng. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud menyatakan, saya bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Kenapa? Karena keburukan dusta itu lebih akhaf, lebih ringan daripada keburukan syirik. Antum gini nih, demi Allah, antum atas nama Allah, demi Allah, tapi isi objek sumpahnya bohong. Demi Allah, ya antum ditanya sama istri antum, abang nikah lagi ya? Demi Allah enggak deh. Gitu. Padahal antum nikah lagi, misalkan, ya? Hah? Kenapa? Melanggar. Tar dulu, dengerin dulu. Ya, beda konteks. Ya. Nah. Demi Allah, saya enggak deh, enggak abang enggak nikah lagi. Dia dusta. Dia dusta. Eh enggak. Dia dusta. Tapi dia bersumpah atas nama Allah. Ini bukan Ibnu Mas'ud artinya menyepelekan, ya, berdusta. Ini perbandingan. Ini lebih disukai daripada jujur, bersumpah jujur tapi dengan selain nama Allah. Ya, demi cintaku padamu deh, aku enggak akan nikah lagi. Jujur itu, misalkan. Itu jujur, hati dalamnya Ainur yang paling dalam. From deep in heart. Hatinya dia, demi cintaku padamu. Tapi ya, bersumpah demi selain Allah. Ya, atas nama selain Allah demi mahabbah. Ah, mahabbah diri dia lagi, bukan mahabbatullah. Ya. Nah, ini syirik. Ya. Ini syirik. Sumpah pocong itu apa sih? Enggak usah dibahas, ntar malah bahas sumpah pocong. Nah, ayo, ini kitab banyak yang belum dibaca. Jangan belok-belok. Dari tadi ngajakin bahas ke fikih, ah, kafarat yamin lah. Ini dulu. Nah, banyak nanti insyaallah. Nah, terus lanjut. Apa ya dulu itu ya kok? Apa yang salah benar? Antum yang salah baca. Yudli adalah yudli. Antum nyalain buku. Dia yang salah kok. Antum yang tasrifnya salah, bukan bukunya yang salah. Terus ini terdapat berbagai syubhat yudli biha ubadul kubur, yang dilemparkan, dilontarkan, ya, dikatakan oleh para penyembah kuburan, ya, para fans kuburan, ya, para ubadul awliya, para penyembah, para wali salihin al-yawma, hari ini yulab bisuna biha alan nas, mereka memberikan talbis, kerancuan kepada masyarakat. Terus minha annahum yaquluna inna syirka ibadatul asnami faqat. Diantaranya syubhat itu, kata mereka, syirik itu peribadatan kepada berhala aja. Kami kan beribadah cuma kepada Allah, tapi juga ini kan bukan berhala, ini kan orang soleh. Jadi ini bukan syirik. Terus wa amma man abida ghairu man abada ghairu asnami alladhi ya'budul awliya'a wasolihina fahada laisa syirkan. Nah, adapun yang beribadah kepada selain berhala, semisal beribadah kepada wali, memberikan ibadah, memberikan doa kepada orang soleh, karena doa dan ibadah, ya, maka ini bukan syirik, kata dia. Terus wa innama huwa tawassulun ilallah. Nah, ini tawassul aja kepada Allah. Ya, terus Allah Ta'ala yaqulu wa batahu ilaihil wasilah. Bodoh nih lagi. Nah, ini Allah berfirman nih, wa batahu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah. Nah, enggak benar. ya ya allazina amanu taqullaha wa bataqu ilaihi alwasilah. Ayatnya tidak dipotong, pemahaman dia yang buruk. Tes. Gantian dibaca. Wal jawabu. Panji. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wal jawabu 'ala hadhihi syubhati Ah, kalau syubhah mufrad, ba'nya sukun. Tapi kalau jamak baru ba'nya fathah. Doma syubhah. Ya, kalau sukun syubhah. Ya, syubhat. Terus annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man ya'budul asnama wa minhum man ya'budul man ya'budu syajara wal hajara wa minhum man ya'budu al malaikata wa minhum man ya'budu al awliya wa salihina. Maka jawaban dari syubhat di atas adalah bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang beribadah kepada berhala, beribadah kepada pohon, bebatuan, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para wali dan orang saleh. Jadi, ya, ternyata ada juga yang enggak beribadah kepada berhala di antara musyrikin Quraisy. Namun ada yang beribadah kepada Lat. Lat. Orang saleh. Ya. Terus lanjut lagi. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una. Wa kadzalika an-nasara 'abadu al-masiha fa hum la ya'buduna sanaman wa innama ya'buduna al-masiha alaihi salatu wassalam fa hal yuqalu innahum ghairu musyrikina li annahum la ya'buduna sanaman man yaqulu hadha. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada Allah, kepada suatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Dan mereka menyatakan haulai syafa'una. Mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala ini adalah para pemberi syafaat kami nanti kelak di sisi Allah. Demikian pula dengan Nasrani. Mereka enggak beribadah kepada berhala, iya enggak? Bahkan mereka tidak beribadah kepada tagut. Nah, beribadah pada Isa. Karena Isa tidak ridho disembah, maka Isa bukan tagut. Ya, maka mereka tidak beribadah kepada berhala, beribadah pada Isa. Apakah dikatakan mereka Nasrani bukan musyrikin? Hah? Karena mereka tidak beribadah kepada berhala. Siapa yang mengatakan demikian? Nah, terus lanjut dikit. Fasyirku huwa ibadatu ghairillahi ayyan kana hadzal ghairu. Nah, maka kesyirikan itulah peribadatan pada Allah, ya, apapun bentuk selain Allah tadi yang diibadahi tadi. Terus wal musyrikuna al-awwaluna laisa syirkuhum maqsuran ala ibadatil asnami bal hum mukhtalifuna fi ibadatihim kama dzakara dzalika asy-syekh fi kitabih kashf asy-syubuhat wa fil qawa'idil arba'i wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala an-nasi متفرقين في عبادتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم. متفرقين في عبادتهم وحاربهم. معطوف ke mana? Bahwasanya Nabi SAW datang kepada manusia. Baik. Makhtub ke mana? Zahara. Wah, harabahum, harabahum jami'ah. Baik, perhatikan. Dari mana tadi ya? Syirik adalah peribadatan kepada selain Allah. Ayyan kana hadzal ghair, apapun bentuk selain Allah tersebut yang diibadahi tadi. Maka musyrikun dahulu mereka, ya, laisa syirkuhum maqsuran ala ibadatil asnam. Kesyirikan mereka tidaklah terbatas kepada peribadatan kepada berhala semata. Bahkan mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di kitab beliau Kasbu Syubhat maupun Qawaidul Arba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara 'alan nas. Nabi SAW muncul, hadir, datang kepada masyarakat yang mereka mutafarriqin. Mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Namun harabahum jami'an. Namun Nabi memerangi mereka semua. Ya. Bukan harabah, ini isim fa'ilnya. Bukan namun haribuhum jami'an. Bukan harabahum, haribuhum jami'an. Ini isim fa'il, bukan fi'il. Haribuhum jami'an, dan Nabi memerangi mereka semua. Wa qatalahum, dan memusuhi mereka semua. Memerangi mereka semua. Terus ya, lanjut Saiful. Walam yufarriq bainahum, lam yufarriq baina man 'abada sunaman wa baina man 'abada qubrat aw syajaratan aw hajaron aw waliyan minal awliya'i bal qatalahum walam yufarriq bainahum fala farqa baina man abada sonama au abada syajara awil hajara awil malaka awil jinna awil insana wa hadha syai'un wadihun. Nabi tidak membedakan mereka. Beliau tidak membedakan antara yang beribadah pada berhala, beribadah pada kuburan, pepohonan, bebatuan, wali, ya, wali dari kalangan para wali. Namun bahkan Nabi SAW memerangi mereka, tidak membedakan di antara mereka. Tidak ada perbedaan antara yang beribadah pada berhala, bebatuan, pepohonan, malaikat, jin, manusia. Ini semuanya wali. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, asani. Asani. Omin shubuhatihim annahum yaquluna innana la na'budul awliya'a was-salihina li'annahum yanfa'una aw yadurruna wa innama na'buduhum li'ajli ayashfa'u lana 'indallahi. Nah, yang kedua di antara syubhat mereka, mereka menyatakan kita tidak beribadah pada wali dan orang saleh. Ya, karena mereka li'annahum yanfa'una wala yadurrun wa innama na'budu li'ajli yashfa'una lana 'indallah, karena mereka dapat memberikan manfaat atau memberikan mudarat, bisa ngasih syafaat gitu. Maka kami beribadah pada mereka karena supaya nanti mereka memberikan syafaat kami di sisi Allah. Terus wa taqarrabuna lahum bizabhi wan nadari wal istighatsati ajli ayashfa'u lahum indallahi. Maka mereka mendekatkan diri kepada sembahan-sembahan tadi wali dengan memberikan sembelihan, nadar, meminta pertolongan di saat kali sulit, ya, supaya nanti kepada wali-wali tadi, supaya nanti mereka memberikan syafaat. Ya, para wali ini memberikan syafaat untuk mereka, para penyembahnya di sisi Allah kelak. Terus ammal musyrikuna al-awwaluna fa innahum ya'taqiduna anna hadhihi al-ashya'a tanfa'u wa tadurru min dunillahi 'azza wa jalla yaquluna wa nahnu la na'taqidu dhalika wa nahnu na'lamu annahum la yanfa'una wa la yadurruna walakin ittakhadnahum syufa'a. Ya, kemudian di antara syubhat mereka lagi, adapun musyrikun awalun, dulu mereka enggak meyakini. Ya, dulu mereka meyakini bahwasanya orang wali-wali yang mereka sembah, orang soleh ini memberikan manfaat mudarat selain Allah. Ya, mereka mengatakan, adapun kami tidak meyakini hal tersebut. Ya, kami mengetahui mereka tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ya, namun kami menjadikan mereka hanya sebagai pemberi syafaat nanti kelak buat kami di akhirat kelak. Sudah ada ya? Belum. Fal jawab, jawab syubhatnya. Jawab syubhatnya dibaca. Sini siapa? Akbar. Akbar udah? Oh udah. Siapa yang belum? Tadi khusus asal belum. Oh belum. Coba antum. Qala syarihu fi Allah ta'ala wal jawabu an hadhihi syubhati anna hadha huwa alladhi dhakarahu Allah azza wa jalla anil musyrikin al-awwalina. Nah, maka jawaban dari syubhat ini bahwasanya annallazi huwallazi dzakara Allah, bahwasanya yang Allah sebutkan tentang kaum musyrikin itu yang disebut, itu pula yang disebutkan oleh Allah tentang musyrikin dahulu. Ya, yang mereka mengatakan demikian itu pula yang Allah sebutkan. Terus qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna. Ini pula yang diucapkan musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dulu mengatakan Allah Ta'ala berfirman, mereka beribadah pada selain Allah yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat pada mereka. Mereka mengatakan, ya, yang kami sembah ini, mereka ini akan memberikan syafaat pada kami. Terus la farqu. Lah? La farqu. La itu nafiah lil jins, maka itu isim la. La farqu. Hah? Isim la enggak tahu. Ah, udah lewat belum majrum ya isim la nafil jins? Hah? Ada siapa enggak ada? Hah? Ada siapa enggak ada? Kayak antum baca tiap hari jurumiyah aja. Enggak ada. Ada. Hah? Ada. Lawan enggak apa lah jurumiyah. Enggak apa lah jurumiyah kan? Nah, iya makanya. Ingat salah. Enggak ingat berarti. Enggak ingat. Kalau ingat ada. Nah, terus la farqa baina syirku haula'i wa baina. Coba yang lain diam dulu dong. Ah, yang lain diam dulu. Teman lagi baca. La farqa baina syirkin haula'i baina syirki mudhaf. La farqa baina syirki haula'i wa baina syirkil awwalina. Fakulluhum yaksiduna yaksiduna syafa'ati syafa'ata makbulun bi an tashfa'a lahum hadihil asyai hadihil asyau fa'il dari tashfa'a an tashfa'u lahum hadihil asyai an tashfa'a an tashfa'a lahum hadihil asyau wal ma'budatu wal ma'budati. Ma'budatu ma'atuh kepada asya. Bisa jadi ma'budati. Kemana itu? Allah musta'an. Lahum hadihil asya'u wal ma'budatu. Fasyafa'atu haqqun walakinna. Walakin aja. Walakin. Enggak ada isimnya soalnya. Jadikan dia ma'atuh. Huruf ataf aja. Terus. Walakin. Laisa hada huwa tariquha. Bal laha tarqu. Bal laisa hada huwa tariquha. Ah, huwanya itu domir fasal. Terus bal laha tarqu. Ah, aduh. Jamak dari tariq. Tarqu. Turuk. Mas Manto, berbanyak baca buka kamus ya. Antum bukan orang Arab, baru belajar bahasa Arab, enggak buka kamus, bunuh diri namanya. Nah, baca kitab, bukan orang Arab, baru belajar bahasa Arab, enggak buka kamus, bunuh diri. Karena enggak tahu apa-apa. Ya enggak? Apa yang dibaca? Enggak ada ada faedahnya enggak? Bukan orang Arab. Hah, baru belajar bahasa Arab, enggak buka kamus. Mau ngapain? Apa yang mau diambil faedah? Gitu. Buka kamus, rajin buka kamus. Apalagi sekarang di kampus di handphone udah banyak. Ma'ani. Ya, ma'ani segala macam. Bukan orang Arab ya, baru belajar bahasa Arab enggak buka kamus. La haula wala quwata illa billah. Musibah ini ya. Jadi enggak ada yang dapat tipa ambil faedah nanti. Gitu. Buka kamus ya. Terus balaha turuqu syar'iyyah. Turuqun syar'iyyatun bayyana Allah ta'ala wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa min turuqiha laisa min turuqiha an nasyafa syafi'a isim fa'il an nasyafa'a yuttakhadu ilahan. Tinggal untuk panjangin aja baca udah takdir terus. Ilahan min dunillahi yudbahu lahu wa yundaru lahu wa yustaghathu bihi hada huwa fi'lul musyrikin al-awwalina la farqa. Ya, la farqu. Ya, sama kayak antum mengatakan la goiru. Ingat ya, kalau antum buka kamus, antum akan tahu ini kalimatnya apa, gitu kan? Akan membantu nggak? Kecuali antum udah biasa, udah masalah. Ya, jadi kayak ini kalimat ilah itu jelas. Kalau buka kamus ilah, bukan ilhan, ya atau yang lain. Nah ini ya. Jadi kalau nggak buka kamus, waduh, bahaya. Kita bukan orang Arab, maka buka kamus Arab biar tahu kalimatnya itu bacanya kayak gimana. Maka jawaban dari syubhat di atas adalah mana tadi? Yang tadi ya, ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum la farqa. Maka enggak ada perbedaan antara syirik mereka musyrikin zaman dulu dan syirik mereka musyrik zaman sekarang dan syirik musyrik zaman dahulu. Semuanya memaksudkan agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Nah, wa antashfa'a lahum hadil asya'u wal ma'budat, agar segala sesuatu hal ini ya yang disembah ini, wali, orang soleh atau yang lainnya, dapat memberikan syafaat pada mereka. Maka syafaat memang hak, namun laisa hada huwa tariqaha, namun bukan itu caranya ya untuk dapat syafaat. Bahkan cara syafaat memiliki cara ya, metode-metode syar'i yang Allah jelaskan, yang Rasul jelaskan alaihi salatu wasalam. Ya, laisa min turuqiha, bukanlah dari jalan untuk mendapatkan syafaat annasyafi'a, bahwasanya orang yang memberikan syafaat yuttakhadhu ilahan, dijadikan sebagai zat yang diibadahi min dunillah selain Allah, yaitu dengan bentuk yudbahu lahu, disembelih hewan sembelihan untuk dia, dinadarkan, diberikan nadar untuknya, dimintai pertolongan. Ini merupakan perbuatan syirik musyrikin yang terdahulu. Nah, ini enggak ada perbedaannya kalau begitu. La farq. Nanti lanjut ke syubhat ketiga dari syubhat ya para musyrikun zaman sekarang, para ubadul kubur. Ya, lanjut habis zuhur insyaallah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.